بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب كتاب مسكي حديث yang berikutnya. ما ينتفع به من الولد الصالح. Apa yang bermanfaat dari keberadaan seorang anak yang saleh. Maka di dalam bab ini kita menyebutkan dua hadis yang menjelaskan di antara keutamaan memiliki anak yang saleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqal ibadah dan yang berbakti kepada kedua orang tuanya. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه دري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dan telah kita sebutkan terjemah beliau dan perselisihan para ulama tentang siapa nama beliau رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسبده إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله apabila mati meninggal seorang manusia, maka terputus darinya amalannya. Illa min thalathatin. Kecuali dari tiga hal. Illa min sadaqatin jariyatin. Kecuali dari sedekah yang terus mengalir pahalanya, sedekah yang terus mengalir manfaatnya, aw ilmin yuntafa'u bihi, ataukah ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjelaskan bahwa seorang mukmin apabila dia meninggal dan terputus amalan-amalannya dalam kehidupan dunia, karena dia sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan bahwa bukan berarti hilangnya ruh seseorang dan terpisahnya ruh seseorang dari jasadnya menyebabkan dia telah terputus pula pahala yang dia dapatkan. Namun ada perkara-perkara di dalam Islam yang itu juga merupakan sebab-sebab dari apa yang telah diamalkan oleh seorang Muslim ketika hidupnya. Sehingga pada saat dia meninggal, maka hasil dari amalannya ketika hidup tetap bermanfaat baginya meskipun dia telah meninggalkan dunia. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu." Apabila manusia itu meninggal, maka terputus darinya amalannya. Yakni dia tidak lagi beramal. Dan al-insan di sini secara umum siapa saja dan manusia. Apabila dia telah terputus dari kehidupan dunia, maka sudah tidak lagi mampu untuk beramal. Tidak lagi mampu untuk berusaha dengan jasadnya. Karena dia telah mati. Dan apa yang dia alami pada alam barzakh bukan merupakan tempatnya beramal. Bukan merupakan tempat untuk beramal. Namun tinggal menunggu hari pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terputus amalan. Dan asal hukumnya, seseorang apabila dia telah terhenti dalam beramal, berarti sudah tidak mendapatkan hasil. Iya kan? Sudah tidak lagi mendapatkan pahala. Naam. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'ya sawfa yura. Seseorang tidak akan membawa memikul dosa orang lain. Dan seorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Itulah yang dia peroleh. Apa yang dia usahakan, apa yang dia amalkan, itulah yang dia dapatkan. Bukan apa yang diamalkan oleh orang lain. Ini asal hukum. Bahwa apa yang diamalkan oleh seorang, maka itulah yang dia dapatkan. Tidak diperbolehkan seorang sholat untuk orang lain. Tidak diperbolehkan seorang berpuasa untuk orang lain. Dan demikian seterusnya. Kecuali apabila ada dalil-dalil yang datang dari kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bolehnya. Seperti salah satu di antaranya adalah seorang yang meninggal dalam keadaan dia memiliki hutang puasa. Maka dianjurkan bagi para walinya untuk berpuasa atas nama yang meninggal. Man mata wa alaihi siyam sawama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa, maka yang berpuasa untuknya adalah walinya. Nah, demikian pula yang disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga hal yang ketika seseorang itu meninggal namun pahala tersebut tidak terputus dengan meninggalnya dan terpisahkan dari kehidupan dunia. Dia akan terus merasakan manfaatnya. Kenapa? Karena tiga hal ini termasuk di antara kasbuhu. Di antara usaha dia. Ya. Di antara usahanya ketika hidup. Sehingga tatkala dia meninggal, maka selama apa yang telah menjadi usahanya di dunia tersebut dimanfaatkan, maka dia mendapatkan hasilnya meskipun dia telah meninggal. Yang pertama, sadaqatin jariyah. Sedekah yang terus berjalan. Yang dimaksud di sini adalah wakaf. Ya, ketika seorang mewakafkan sebuah tanah, lalu kemudian dia mendirikan madrasah, atau ma'had, atau masjid, atau apa saja yang bermanfaat, maka selama tanah tersebut dimanfaatkan dalam kebaikan, maka dia terus mendapatkan kebaikan itu. dalam keadaan dia telah meninggal. Dia akan terus merasakan pahalanya, manfaatnya, meskipun dia telah meninggal. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketika seorang mengajarkan ilmu syar'i kepada orang lain, lalu kemudian orang tersebut mengamalkannya dan dia mendapatkan hidayah dengan sebab kita mengajarkan kepadanya ilmu, ilmu itu dia amalkan, maka meskipun dia telah meninggal, maka dia tetap merasakan manfaatnya, pahalanya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan ilmu itu. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh, yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Dan penyebutan doa ini tidak menunjukkan pengkhususan hanya doa saja, namun secara umum. Secara umum anak yang saleh, dari apa yang diamalkan, dari amalan-amalan kebaikan, doa atau yang lainnya, maka orang tuanya pun mendapatkan bahagian kebaikan darinya. Ya, jadi penyebutan yad'u lahu ini tidak menunjukkan pengkhususan doa saja yang sampai, yang bermanfaat. Tidak, namun secara umum. Amalan-amalan saleh yang dikerjakan oleh seorang anak yang saleh, orang tua akan mendapatkan kebaikan pula. Maka di dalam hadis ini, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, kita mendapatkan beberapa faedah. Faedah yang pertama, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa seseorang tidak akan mendapatkan hasil kecuali apa yang dia usahakan. In kana khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau yang diamalkan kebaikan, maka kebaikanlah yang dia dapatkan. Kalau yang diamalkan itu keburukan, maka keburukan pula yang dia dapatkan. Dan di antara faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa di sana ada amalan-amalan yang bermanfaat bagi seorang mukmin ketika hidupnya dan di saat matinya. Di sana ada amalan yang bermanfaat bagi seorang mukmin di masa hidup dan di saat matinya. Dan di antara faedah dari hadis ini, keutamaan waqaf. Bahwa waqaf termasuk di antara amalan yang paling afdal. Apabila seorang memiliki sesuatu yang dia waqafkan, tanah atau kitab, selama kitab itu bermanfaat, dimanfaatkan, maka itu akan menjadi pahala yang besar, meskipun yang mewakafkan ini telah meninggal. Nah, dan apa saja yang bermanfaat, dan termasuk di antara faedah hadis ini keutamaan ilmu. Tentu yang dimaksud di sini adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu syar'i. Naam. Sehingga ketika seorang semakin banyak memiliki ilmu, maka semakin besar pula kemungkinan baginya untuk mentransfer ilmunya kepada yang lain. Dan di dalam hadis ini juga keutamaan mengajarkan ilmu. Sebab semakin banyak yang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka semakin besar pula pahala yang didapatkan oleh seorang pengajar, meskipun dia telah meninggal. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dan di antara faedah dari hadis ini, yang keberapa ini ikhwan? Hah? Yang keenam. Keutamaan menikah. Nah. Dari mana pengambilan faedah ini? Nah, Sufyan. Keutamaan menikah. Nah. Mungkin antum punya anak soleh tanpa menikah? Enggak bisa. Benar. Hah? Nah. Kalau menikahi janda misalnya, punya anak, berarti antum punya anak soleh. Tapi itu anak orang, bukan anak antum. Nah. Keutamaan menikah. Ya. Karena dengan pernikahan tersebut, salah satu hikmahnya dan kemaslahatannya adalah mengharapkan anak yang saleh. Nah. Dan di antara faedah hadis ini, keutamaan mengharapkan anak yang saleh. Ya. Bukan hanya mengharapkan anak saja, tapi ditambah anak yang saleh. Apabila seorang berdoa, maka hendaknya dia memohon kepada Allah Jalla wa'ala, jangan hanya meminta anak titik, tapi hendaknya dia meminta anak yang saleh. Dan begitulah doa para anbiya wal mursalin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami, keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan hati, menyejukkan pandangan. Dan penyejuk hati tersebut tidak akan didapatkan kecuali apabila mereka telah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepada aku di antara anak-anak yang saleh. Doanya Zakaria alaihissalam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, ada thayyibah. Ya, keturunan yang baik. Jadi hendaknya kalau kita mohon anak, mohonlah agar diberikan rezeki berupa anak yang saleh. Naam. Karena itulah yang bermanfaat. Kebanyakan para aba, para ummahat, mereka selalu mengharapkan anaknya, ya, cemerlang dalam kehidupan dunia, gemilang dalam menghasil dan meraihkan sekian banyak titel dunia, gelar dunia. Yang satunya mengharapkan anaknya jadi dokter, yang satunya mengharapkan anaknya insinyur, jadi ahli ini, ahli itu. Nah, namun sangat jarang dari orang-orang tua yang mengharapkan kesolehan anaknya. Nah, dan tidak jarang pula kita mendapati mereka, orang-orang yang sudah bergelar doktor, profesor bahkan, akan tetapi kesolehannya kosong, nihil. Allahul musta'an. Membaca Al-Quran Al-Karim tidak bisa. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Sibuknya membaca rumus. Sibuknya menghafal istilah ini dan itu. Senangnya menukilkan ucapan orang-orang kafir. Sehingga kesulitan untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Kesulitan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang seperti ini tidak diharapkan. Kita mengharapkan anak itu anak yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang diangkat kedudukannya di dalam syurga, fayaqulu anna hadha. Jadi kedudukannya diangkat dalam syurga. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa syurga itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tingkatan syurga, semakin mulia. Apa kata Nabi SAW? Idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdaus. Fa'innahu a'lal jannah wa awsatuhu. Wa fawqahu arsyur ar-Rahman. Apabila kalian meminta syurga, minta syurga firdaus. Karena itu yang tertinggi. Di syurga itu bertingkat-tingkat, semakin tinggi semakin mulia. Nah, ada seorang hamba dia masuk ke dalam syurga, tapi semestinya tingkatan syurganya itu di bawah. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Taala mengangkat kedudukannya, ditinggikan kedudukannya dalam syurga, sehingga dia pun merasa heran. Kedudukannya di dalam syurga tidak seimbang dengan apa yang dia amalkan ketika di dunia. Dia mendapatkan kedudukan dalam syurga yang demikian mulia. Sehingga dia pun bertanya, anna hadha? Mengapa demikian? Apa yang menyebabkan dia mendapatkan keutamaan ini? Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika lak. Dengan istighfarnya anakmu untuk kamu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maka di dalam hadis ini sahih. Menjelaskan kepada kita bahwa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Taala ada yang dimuliakan kedudukannya di dalam surga disebabkan karena anaknya yang saleh, yang senantiasa mendoakan maghfirah untuk anaknya, untuk orang tuanya. Di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama, bahwa syurga itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi, semakin mulia. Fal jannatu darajat kama anna an-nara darakat. Surga itu bertingkat-tingkat, semakin tinggi semakin mulia, sedangkan neraka itu darakat, semakin ke bawah semakin hina. Innal munafiqina lafid darkil asfali minan nar. Allah tidak mengatakan lafid darajah, tapi lafid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di tingkatan yang terendah dari neraka. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan anak yang saleh. Kalau anak itu tidak saleh, dia tidak akan beristighfar untuk orang tuanya. Nah, keutamaan anak yang saleh, ya, sebab dengan kesalehan anak maka dimuliakan seorang ayah atau ibu di dalam surga. Ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang anak apabila dia termasuk ahlul jannah dan orang tuanya termasuk ahlul jannah, maka mereka akan dikumpulkan pula di dalam surga sebagaimana mereka dikumpulkan di dunia. Nah, oleh karena itu kenapa seorang ayah ditinggikan kedudukannya? Karena apabila seorang anak tersebut lebih soleh dari ayahnya, sehingga di dalam surga, dia mendapatkan kedudukan surga yang lebih tinggi. Nah, ayahnya ini lebih rendah kesolehannya, namun dia juga masuk ke dalam surga. Maka ayahnya ini akan ditinggikan, dimuliakan, untuk dikumpulkan bersama dengan anaknya di dalam surga. Naam. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Ya. Dan orang-orang yang beriman lalu kemudian keturunan mereka, anak-anak mereka mengikuti keimanan mereka, maka kami akan kumpulkan bersama dengan anak-anak mereka di dalam surga dalam keadaan kami tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang telah mereka amalkan. Maka apabila tingkat kesalehan anak itu lebih tinggi dari orang tuanya, maka orang tua yang diangkat ke tempat yang lebih tinggi, bukan anak yang diturunkan. Kalau anak yang diturunkan berarti mengurangi, iya kan? Tapi yang kurang dimuliakan. Demikian pula sebaliknya. Ya. Apabila orang tua lebih saleh daripada anaknya, maka anaknya ini yang ditinggikan kedudukannya untuk dikumpulkan bersama dengan orang tuanya, ayah dan ibunya. Nah. Jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka masuk ke dalam jannatu adn bersama dengan yang saleh dari orang tua mereka, istri-istri mereka dan anak-anak mereka dikumpulkan bersama di dalam surga. Maka di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan memiliki anak. Ya. Kita tidak tahu mana yang soleh dari anak kita. Kadang-kadang sebagian mereka selalu memikirkan urusan dunianya. Satu anak aja repot. Ya, dari mana kamu tahu kalau anak kamu itu menjadi anak yang soleh? Boleh jadi ketika engkau berusaha, Allah memberikan rezeki anak yang berikutnya, dia saleh dan bahkan dia lebih saleh dari yang sebelumnya. Boleh jadi yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Iya kan? Maka hendaknya seorang tidak membatasi. Naam. Karena kita tidak mengetahui yang mana di antara keturunan kita tersebut yang lebih saleh dari yang lainnya. Dan itu akan bermanfaat untuk diri kita pula. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam syurga, dikumpulkan bersama anak. Kalau anak itu lebih soleh, alhamdulillah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Nah, maka dari sini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, pentingnya mendidik. Nah, mendidik generasi kita. Bukan hanya orang tua yang mendapatkan manfaat, demikian pula murabbiyun, para murabbi. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ketika kita mengajarkan ilmu itu kepada anak lalu kemudian anak tersebut mengamalkan ilmu itu, jangan kita menganggap remeh ya ikhwan. Ya, apa yang kita ajarkan anak itu, apa doa makan, apa doa sesudah makan, apa doa masuk WC, apa doa keluar WC, ini hal-hal yang sepele. Tidak, Ini bermanfaat sekali. Ketika antum mengajarkan pada anak-anak yang masih kecil, dan dia terus mengamalkannya, kan usianya lebih panjang daripada orang tua. Daripada antum mengajari orang yang sudah umurnya 70 tahun yang ya tinggal bonusnya saja hidup dalam kehidupan dunia. Nah, tapi kalau dari kecil kemudian kita didik mereka dengan penuh kesungguhan, satu yang kita ajarkan ma'asyiral rahimakumullah, maka itu sangat bermanfaat. Jangan kita memikirkan ya, nah, selalu kepentingan dunia yang kita ingin raih. Nah, namun ingat bahwa di sana ada kepentingan yang lebih berharga, kepentingan akhirah. Bahwa apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu akan bermanfaat bagi diri kita. Nah, bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi generasi kita. Dan ini yang selalu kita harapkan, generasi yang berikutnya lebih baik dari generasi sebelumnya. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat. Jadi insyaAllah untuk pekan yang berikutnya kita menghafal cuma dua hadis. Ya. Cuma dua hadis. Dan singkat. InsyaAllah enggak sulit. Tayyib. Wadih. Enggak ada yang bertanya ya. Ilahuna wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.